berkata, hanya maaf kau mohonkan atas salah. Tapi bila ku maafkan, esok lusa kau ulangi. Aku jemu mendengarkan kata-kata, hanya maaf kau mohonkan atas salah. Tapi bila ku maafkan, esok lusa kau ulangi. Aku jemu mendengarkan kata-kata. Aku jemu mendengarkan kata-kata.